yang memiliki tanda-tanda. Dan termasuk kuda yang bagus adalah kuda yang ghurran, yang putih di wajahnya dan putih di kaki-kakinya. Wal an'ami wal had. Dan juga diindahkan syahwat manusia kepada hewan-hewan ternak dan juga kepada ladang-ladang, sawah-sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua merupakan kenikmatan hidup dunia. Mata' al-hayat, perhiasan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sebaik-baik tempat kembali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah katakan, qul ha'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Maukah aku tunjukkan pada kalian yang lebih baik dari itu semua? Lebih baik dari para wanita yang paling cantik di dunia, lebih baik daripada anak-anak yang paling baik di dunia, lebih baik dari emas dan perak, lebih baik dari kuda-kuda yang gagah, lebih baik dari emas dan perak, lebih baik dari ladang-ladang dan binatang-binatang ternak, lebih baik dari harta dunia seluruhnya. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabbnya ada surga-surga. Disebutkan dengan bentuk jamak, jannat. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang suci, pasangan-pasangan yang suci. Kalau disebut pasangan lebih lengkap, karena azwaj bisa bermakna pasangan. Nah, laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki, maka dikatakan azwaj mutahharah, tidak seperti azwaj di dunia. Mereka tidak buang air kecil, buang air besar. Mereka tidak berkeringat. Mereka tidak mengeluarkan bau yang busuk. Mereka tidak mengeluarkan kejelekan apapun. Mutahharah, suci. Apalagi haid dan nifas. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qala wa ridwanun minallah, dan juga yang lebih baik dari itu semua adalah ridwanun minallah, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap hamba-hambanya, maha melihat, maha mengetahui tentang apa yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lihat tafsirnya. Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu zayyana linnas. Allah mengkhabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengindahkan pada manusia hubbas syahawati dunyawiyah. Allah telah jadikan mereka suka pada syahwat-syahwat dunia. Wa khassa hadhil umur al-madhkurah, dan dikhususkan perkara-perkara yang disebut di dalam ayat ini, yaitu dimulai dengan an-nisa, baru kemudian al-banin, kemudian al-qanatir al-muqantarah ila akhirihi. Li'annaha a'zamu syahawati dunya, karena ini adalah perkara yang paling besar dari syahwat-syahwat dunia. Syahwat dunia banyak, bukan hanya yang disebutin. Maka maknanya adalah Allah memang telah menjadikan kalian, wahai manusia, suka terhadap syahwat. Allah memang sudah ciptakan manusia dalam keadaan suka pada perkara-perkara yang merupakan syahwat-syahwat dunia. Khususnya apa yang sudah disebut? Yang paling pertama disebut adalah para wanita. Karena demikianlah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan para wanita. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya taraktu, aku tinggalkan. Maknanya bukan Nabi yang meninggalkan fitnah, tetapi maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih mengerikan, lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Berarti tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan perempuan. Ini makanya disebut pertama kali. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah katakan di akhirnya dengan kalimat, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu adalah perhiasan hidup dunia. Demikian pula diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya mata'." وخير متاعها المرأة الصالحة. Dunia ini semuanya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. Tidak ada perhiasan dunia yang lebih baik melainkan wanita yang salihah, yang kalau dipandang menyenangkan, kalau disuruh mentaati, kalau enggak ada suaminya dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti ada dua sisi. Ada fitnah yang membahayakan dan ada khairu mata', sebaik-baik mata'. Dua-duanya perempuan. Artinya yang sebagai fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki, perempuan. Demikian pula perhiasan yang paling baik di dunia untuk laki-laki adalah wanita yang salihah. Artinya kalau salihah menjadi mata yang khairu mata'iha. Tetapi kalau tidak saleh akan menjadi fitnah sebesar-besar fitnah. Ini ikhwani fi na'azakumullah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara, tidak seluruhnya memang, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh buat kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua disebut adalah anak-anak. Setelah an-nisa wal banin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Disuruh kita untuk menikah dan berketurunan. Artinya boleh kita suka memiliki anak dan suka kalau anak kita banyak dan saleh. Boleh. Tetapi ikhwani fi din, a'azzakumullah, sebagaimana disebutkan tentang wanita, demikian pula tentang anak-anak. Ada fitnah padanya. Karena memenuhi keinginan anak, seorang bapak, orang tua bisa berbuat berbagai perkara-perkara yang zalim, perkara yang haram demi memenuhi permintaan anaknya. Ini fitnah. Ini fitnah. Anak-anak juga dijuluki dalam hadis majbanatun mabkhalatun. Apa majbanah? Yang membuat seseorang jadi penakut pengecut. Mabkhalah, yang membuat seseorang menjadi bakhil. dulunya dia dermawan, setelah punya anak jadi bakhil. Dulunya pemberani di dalam kebenaran, setelah punya anak jadi pengecut, penakut. Bagaimana anak saya nanti kalau saya mati? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau begitu? Majbanatun wa mabkhalatun. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Memang anak-anak sudah Allah jadikan dicintai, disukai oleh orang tuanya, dan ini hubbus syahawat. Sebagaimana seseorang cinta pada wanita, pada istrinya, itu juga hubbus syahawat. Maka harus ada batas-batasnya. Di sini baik kalau sudah kebablasan haram. Di sini bagus, tetapi kalau sudah di luar garis jadi jelek. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa garisnya? Garisnya adalah apa yang sudah Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah memiliki sebaik-baik tempat kembali, yang lebih baik dari semua apa yang kamu miliki. Lebih baik dari istrimu, lebih baik dari anakmu, lebih baik dari hartamu, lebih baik dari kuda-kudamu, lebih baik dari harta benda emas dan perak, lebih baik dari sawah dan ladangmu, lebih baik dari semua peternakanmu. Yaitu jannah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fidda wal an'ami wal harf. Jangan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, jangan mengalahkan kecintaan kita kepada sunnah, jangan mengalahkan kecintaan kita kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, disebutkan beberapa perkara sebagai contoh. Di antara perkara-perkara syahawat, li'annaha a'zamu syahawati dunya, yang disebut ini adalah yang paling besarnya dari syahwat-syahwat dunia. Yang lainnya taba'un laha, yang lainnya ngikut. Seperti pengen menjadi atau pengen mendapatkan jabatan, pengen mendapatkan kedudukan, pengen mendapatkan kepemimpinan, pengen mendapatkan apa itu? Taba, ikut. Intinya apa sih? Kalau engkau menjadi penguasa, engkau bisa berbuat segala suka. Itu kan? Kembali kepada syahwat yang tadi. Supaya bisa mudah mendapatkan harta, mudah mendapatkan wanita, mudah mendapatkan segala kesenangan dunia. Kembalinya kepada apa yang Allah sebut tadi. Yang lain, taba'un laha. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah berfirman, kami menjadikan di atas muka bumi ini seluruhnya perhiasan. Hanya perhiasan. Dan biasanya yang namanya perhiasan itu tidak asli. Biasanya tidak asli, hanya penghias saja, kemudian sirna, hilang. Sehingga disebut pula dunia dengan fata morgana, disebut pula dunia dengan perkara yang sesaat, yang sementara, sebentar, ila akhirih. Akhwani fi din, a'azakumullah. Falamma zayyanat lahum hadhil madhkurat bima fiha min ad-dawa'i wal mirats أو المثيرات تعلقت بها نفوسهم. Ketika sudah Allah indahkan bagi syahwat-syahwat manusia apa yang sudah disebut tadi, maka di sana ada dawai, faktor-faktor yang menarik. Al-muthirat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau cintanya pada perempuan, cinta pada anak-anak, cinta pada harta, itu sudah wajar. Mengapa? Diciptakan oleh Allah seperti itu. Sudah zuyyina linnas, sudah diindahkan bagi manusia semua syahwat tadi. Maka kalau suka, wajar. Tetapi ketika engkau suka, dari mana engkau mendapatkannya? dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dengan jalan yang syar'i atau dengan jalan yang batil, apakah dengan menikah atau dengan zina, apakah dengan menikah melamar memberikan maharnya kemudian ijab dan kabul secara syar'i, atau melampiaskannya dengan kumpul kebo. Itu yang jadi masalah. Kalau cinta kepada wanita, wajar. Semua manusia yang namanya laki-laki diciptakan oleh Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian pula pada anak-anak dan harta benda. Demikian pula pada hewan-hewan ternak dan ladang-ladang. Wajar kalau seorang suka dengan harta. Memang zuyyina lin-nas, memang sudah diindahkan. Tetapi dari mana engkau mendapatkannya? La yazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamah sampai ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba? Dari mana iktasabaha? Dari mana dia dapatkan? Wa ila aina anfaqah? Dan kemana dikeluarkan? Dia suka pada hartanya. Taib. Terus. Kalau suka, apa yang kamu lakukan? Saya cari. Taib, cari dengan cara apa? Kalau dia mencarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang mubah, silakan. Dengan berdagang misalnya. Dengan bekerja. Ila akhirnya. Dengan pekerjaan yang halal. Dengan menjual yang halal. Tetapi kalau kemudian dia curang, dia zalim, merampas harta orang lain, atau dia merubah ukuran dan takaran, wailun lil mutaffifin, celaka mereka-mereka para mutaffifin, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka para mutaffifin yang kalau ditimbang untuk dia mintanya harus pas atau lebih. Enggak bisa, harus pas atau lebih. Tetapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurangi, dicurangi. Mengukur meteran, menimbang timbangan atau menjual barang dagangan, curang. Wailul lil mutaffifin. Dorongannya adalah hubbud dunya, hubbus syahawat. Min qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah. Dorongannya, kenapa dia curang, kenapa dia zalim, kenapa dia merampas harta orang lain dengan zalim, adalah karena dorongan kecintaan pada harta. Ini jadi masalah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia terpengaruh dengan harta bendanya, ta'allaqat biha nufusuhum, akhirnya jiwanya bergantung pada harta, wa malat ilaiha, cenderung kepada harta dunia, qulubuhum, hati-hati mereka cenderung kepada syahawat duniawiyah, wan qasamu bihasbil waqi', akhirnya terbagilah dengan kenyataan yang terjadi menjadi dua jenis. Qismun ja'aluha hiya al-maqsud. Fasarat afkaruhum wa khawatiruhum wa a'maluhum al-zahirah wal-batinah laha. Akhirnya manusia menjadi dua jenis. Yang satu menjadikan syahwat sebagai tujuan. Tujuan utamanya hidup di dunia. Hanya syahwat. Ja'aluha hiya al-maqsud. Dia jadikan itu sebagai tujuan utamanya. Akhirnya sarat afkaruhum wa khawatiruhum wa a'maluhum adh-dhahirah wal batinah laha. Akhirnya pikirannya, otaknya, amalannya yang lahir dan batin semuanya tertuju pada syahawat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Abdud Dinar, Abdud Dirham, Abdul Qamisah. Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya permadani, budaknya harta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fashaghalathum amma khuliqu li ajlih, akhirnya mereka tersibukkan dengan istrinya, tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan anak-anaknya, tersibukkan dengan dunianya dari apa yang dia diciptakan untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku, kata Allah. Tujuan manusia hidup di dunia untuk beribadah pada Allah. Ternyata mereka bergeser tujuan hidupnya hanya mencari dunia, memuaskan syahwat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahibuha suhbatal bahaim as-sa'imah. Dia berkawan dengan hak syahwatnya seperti binatang ternak. Lihat binatang ternak. Dia punya nafsu makan, punya nafsu minum, punya nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Tetapi apakah hewan ternak pernah bertanya ini halal atau haram? Apakah hewan ternak pernah berkata, bertanya, berpikir paling tidak, apakah ini boleh atau tidak boleh, ini baik atau jelek? Tidak. Tidak pernah bertanya seperti itu. Apa yang ada di hadapannya dari makanan, dia makan. Milik siapa? Tidak tahu. Pokoknya dia makan. Demikian pula ada lawan jenisnya di hadapannya, dia akan tunggangi. Tidak tanya itu anak siapa, turunan siapa. Itu anakmu sendiri, tidak peduli. Walaupun anaknya sendiri. Hadhihi an'am. Ini binatang ternak. Kalau manusia hanya memikirkan hubbus syahawat, hanya memikirkan syahwat dunianya, tidak memikirkan halal dan haram, maka Allah katakan inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih zalim. Binatang ternak tidak tamak. Manusia tamak. Binatang buas sekalipun yang menerkam mangsanya, begitu kenyang, tidur. Selesai. Tidak berbahaya. Yang berbahaya, singa yang lapar. Tetapi manusia yang tidak dibimbing dengan agama, yang tidak dibimbing dengan Quran wa sunnah, apa jadinya? Seperti binatang ternak tadi, memakan, menerkam sana sini, tidak peduli halal maupun haram, dan tidak pernah puas. Enggak ada kenyangnya. Dia sudah kenyangkan perutnya, dia kenyangkan pundi-pundinya. Dia sudah penuhi pundi-pundinya, dia penuhi rumahnya. Setelah penuh rumahnya, dia penuhi terus sampai penuh mulutnya dengan tanah kuburan. Baru berhenti. Hartanya dihitung untuk 7 turunan belum habis. Masih belum puas. Masih mendolimi. Masih merampas. Masih dia berbuat kesana kemari dengan kedoliman-kedoliman. Na'udzubillahi min dzalik. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, ini jenis pertama yang menjadikan tujuan hidupnya hanya dunia. Sahibuha suhbatal bahaim as-sa'imah. Dia mencari dan mengambil harta dunia seperti binatang ternak. Yatamatta'una biladdatiha wa yatanawaluna syahawatiha. Mereka berlezat-lezat dengan dunia. Mereka mengambil seluruh syahwatnya, memuaskan syahwatnya. Wala yubaluna ala ayyi wajhin hasaluha. Mereka tidak peduli dengan apa mereka dapatkan. Mereka tidak peduli dari mana mereka dapatkan. Mereka lupa bahwa mereka akan ditanya tentang hartanya. Min aina tasabaha wa ila aina. Kemana dia anfaqaha? Dari mana dia dapatkan? Kemana dia keluarkan? Akan ditanya. Wala fima anfaquha wa sarrafuha. Tetapi mereka seperti binatang ternak, tidak peduli dari mana mereka dapat, wala fima anfaquha, dan tidak peduli pula dari mana atau kemana mereka keluarkan. Wasarrafuha, kemana mereka belanjakan. Fahaulai kanat zadan lahum ila daris syaqa wal ana wal azab. Orang yang seperti ini, maka hartanya akan menjadi bekalnya untuk menuju negeri yang menyengsarakan, tempat bencana, azab yang menyakitkan yaumul qiyamah. Ini jenis pertama. Wal qismu tsani, sedangkan jenis kedua, araful maqsuda minha wa anna Allah ja'alaha ibtila'an wa imtihana, yaitu orang-orang yang tahu tujuan. Tujuan hidupnya adalah ibadah. Maka mereka jadikan harta bendanya, semua apa yang dia cintai dari dunianya, mereka jadikan sebagai wasilatan wa tariqan. Mereka jadikan wasilah, mereka jadikan jalan menuju akhirat. Hartanya dia belanjakan untuk mendapatkan pahala. Istrinya dia jadikan partner untuk meniti jejak salafus saleh. Anak-anaknya dia jadikan sebagai pengikutnya dalam beramal saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk jiwa kami, dan jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Itu harapan kaum mukminin, harapan orang-orang yang beriman, bahwa dia lil muttaqina imama, dia menjadi imam bagi muttaqin, kepala keluarga, keluarganya muttaqin, memimpin para muttaqin, istri-istrinya takwa, anak-anaknya takwa, cucu-cucunya takwa, masya Allah. Ini lil muttaqina imama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yatamatta'una bima yatamatta'una bihi ala wajhil isti'anah bihi. Mereka memanfaatkannya, mereka menikmatinya dengan cara yang mendukung akhiratnya. Dari sisi yang mendukung dia untuk mendapatkan marbatihi, mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis kedua. Qad sahibuha bi abdanihim wa faraquha bi qulubihim. Mereka mengiringi harta dengan badannya. Kalau harta, semua syahwat tentunya, harta dan lain-lain. Artinya mengiringi semua syahwat dunia tadi bersama-sama pada badannya saja, tidak pada hatinya. Tidak pada hatinya. Hatinya mencari dunia, mencari keriduan Allah. Hatinya mencari akhirat, mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mencari akhirat dan mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Badannya sebagai manusia butuh makan, ya makan. Sebagai manusia butuh minum, ya minum. Sebagai manusia butuh sandang, pangan, papan, ya silakan. Tidak mengapa. Tapi tujuan utamanya akhirat. Tujuan utamanya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika dia sebagai manusia sudah zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa, maka dia menikah. Tidak kemudian menentang fitrahnya. Tidak kemudian berkata, aku tidak akan menikah, aku akan terus beribadah. Disalahkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena sudah zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Allah sudah jadikan manusia itu membutuhkan wanita dan suka pada wanita. Maka tidak bisa engkau menentang fitrahmu sendiri. Menikah. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Silakan menikahi para wanita 2, 3, atau 4. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan bahkan untuk memperbanyak anak. Menikah. Belum punya anak, menikah lagi. Belum punya anak, menikah lagi. Rasulullah SAW menyatakan tazawwaju al-walud, al-wajud, fa inni mukathirun bikum al-umama yaum al-qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak dan penyayang. Karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku yaum al-qiyamah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wajar orang menginginkan keturunan. Wajar orang menginginkan untuk menikah. Jangan seperti haula'i sufiyah yang mereka menentang fitrahnya sendiri. Tidak mau menikah, katanya menyibukkan dari ibadah. Tidak mau disibukkan dengan anak-anak, tidak mau disibukkan dengan dunia, katanya. Kadzdzab. Bagaimana mungkin dia hidup tanpa makan, tanpa minum? Dan bagaimana mungkin dia hidup dalam keadaan dia tidak memiliki sesuatu yang bisa memuaskan syahwatnya, yaitu menikah? Apakah dia makhluk lain? Dalam tanda petik, kelainan. Kalau tidak kelainan, kalau sehat waras, pasti dia membutuhkannya. Kalau tidak punya istri, pasti engkau memuaskannya dengan sesuatu yang lain. Dengan homo, dengan onani, dengan itu kelakuan sufi. Sampai-sampai tokohnya Al-Badawi menyatakan boleh memuaskan syahwatnya dengan keledai. Yang penting, kata dia, tidak dengan manusia. Merepotkan, menyibukkan. Astagfirullah. Apakah dengan keledai lebih baik daripada dengan wanita? Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahsanal khaliqin. Mereka meninggalkan ba'lan, mereka mencari atau mereka justru na'udzubillah syahwatnya kepada sesama jenisnya, dan kemudian mereka tinggalkan ahsanal khaliqin. Mereka tinggalkan wanita-wanita yang Allah ciptakan dengan baik, dengan sempurna. Ini kelainan. Maka saya katakan kadzdzab, dusta mereka. Tidak mungkin bisa. Sebagaimana makan dan minum, bisakah engkau hidup tanpa makan tanpa minum? Ya enggak mungkin. Taib, sama. Tanpa memuaskan syahwatmu, dengan apa engkau memuaskan syahwatmu kalau tidak nikah? Ini khon ibn na'azakumullah, kelainan-kelainan yang terjadi pada manusia. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kembali kepada kalimat berikutnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa golongan yang kedua ini mereka memuaskan syahwat dunianya dengan yang halal, dengan sekedarnya, hanya urusan-urusan badannya dan kebutuhan hidup di dunia. Selebihnya tujuan dia adalah akhirat. Maka dikatakan dalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya perhiasan hidup dunia. Faj'aluha mu'abbiran ila daril akhirah wa muttajiran yarjuna biha al-fawaid al-fakhirah. Mereka menjadikannya sebagai jembatan. Mereka jadikannya sebagai jembatan ke negeri akhirat. Mereka jadikan sebagai alat atau sebagai bahan perdagangan untuk mendapatkan akhirat. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu fima ataakallahu daral wabtaghi afa wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang kau miliki dari dunia, carilah akhirat. Berarti dunianya dipakai untuk mencari akhirat, seperti alat untuk mencari akhirat, seperti jembatan untuk mencapai keriduan Allah. Digunakan, dipakai untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan al-fawaid al-fakhirah, faedah-faedah yang sangat berharga. Fahaulai sarat lahum zadan ila rabbihim. Maka ketika mereka menemui Rabbnya, mereka memiliki zadan, memiliki bekal untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dari amal solehnya. Dia memiliki sadaqah dengan harta-hartanya. Dia memiliki sadaqatun jariyah, harta yang mengalir dari milik-miliknya. Dia memiliki amalan jariyah dari anak-anak solehnya. Masya Allah. dia mendapatkan jariah dari orang yang dididik, para istri-istri yang dididik menjadi seorang wanita yang salihah. Ketika dia mati, mereka hasil didikannya akan terus menyebabkan dia mendapatkan pahala terus-menerus. Jariyatun. Masya Allah. Ni'mah azimah. Dia jadikan hartanya dan semua miliknya dari dunia, dia jadikan sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.